darat cantik dari kota Jepara yang punya sang empunya saudara ada Edot Arisna para bola medem kangen Jena, kita bermain bersama so this is MC yang punya belakang juga terima kasih. Awas jempur besarnya kira-kira semuanya dan besarnya dari tayu juga terima kasih, thank you. Jabuel di Arita Putra Tika RBK Jarak Kepak Arisna para bola emansi nyong Jawa CPK gagak leang yang punya setan LI kali semua kawas simpor dari gara-gara suaya kawas sulit juga terima kasih pada Udin juga thank you ya kepada rekan-rekan segera berada bol sektai juga terima kasih yang punya Lovis juga thank you ya Rosel yang punya Bandung Narjo jaran ke Bangla Walata RBK Kaji Loyo Uta Cikri yang punya putra BBU Amin Rok Jasudul Mercedes rekan-rekan posisi putra nada juga terima kasih kawas ya. Juga rekan-rekan suaya yang punya nyong Jawa putra Juleha I'm tembang mantep kanker sudah dikasih.